Hildan Production, Sido Mulyo punya Mustika Sound System. Watu golong bergoyang, watu golong bergetar. Masih bersama-sama dengan Sera. Panggil sama-sama Fia.